Bismillah, alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban wa tayyiban. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Qala rahimahullah. Faslun. Al-ma'asi tuzilun ni'am. Kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan, melenyapkan kesenangan. Qala Ibn Qayyim rahimahullah. Wa min uqubatiz dzunub, di antara akibat dosa, annaha tuzilun ni'am, dosa-dosa itu membuat nikmat itu lenyap, melenyapkan kenikmatan, menghilangkan kesenangan. Wa tuhillun niqam, menyebabkan turunnya petaka. Adab. Wa mazalat 'anil 'abdi ni'matun illa bi dzambin. Tidaklah hilang dari seorang hamba satu nikmat, apapun nikmat itu, melainkan karena dosa yang dia perbuat. Wala halat bihi nikmatun illa bi dzambin. Tidak pula menimpa dia satu petaka, satu musibah, melainkan karena dosa. Melainkan karena dosa. Hal ini kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ma nazala bala'un illa bi dzambin. Tidaklah turun satu petaka melainkan karena dosa. Wala rufi'a illa bitaubah. Dan tidaklah diangkat petaka itu melainkan dengan taubat. Hilangnya petaka, hilangnya musibah, hilangnya hal-hal yang tidak menyenangkan itu adalah dengan taubat. Dengan semua syarat, mengaku salah kepada Allah, segera berhenti dari dosa yang dilakukan, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa tersebut, baru hilang petaka ataupun musibah. Tidak ada lagi keresahan dalam hati, tidak ada lagi kesedihan di dalam hati, kecemasan. Maka qala ta'ala ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan Allah berfirman, tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu, tidak adalah satupun musibah yang menimpa kamu melainkan fa bima kasabat aidikum. Semua musibah yang menimpa kita itu adalah karena ulah tangan kita ini, dosa yang kita perbuat. Dan betapa banyak Allah maafkan, banyak kesalahan-kesalahan kita yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu karena Allah tidaklah Allah merubah kenikmatan yang diberikannya kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah, menukar nikmat tersebut. Cuma kita sering mencari hilah, mencari alasan menutupi diri-diri kita seakan-akan suci, tidak berdosa. Itu karena cari yang lain. Karena kurang teliti, karena kurang gizi, nah, karena kurang hati-hati, dan lain. Apa yang menyebabkan kita lupa, kita lalai, kita kurang hati-hati? Nah, qala fa akhbara Allah ta'ala annahu la yughayyiru ni'amahu allati an'ama biha 'ala ahad hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi. Allah terangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa Dia tidak akan merubah nikmat yang Dia berikan kepada seseorang sampai Dia sendiri, hamba itu sendiri yang merubah apa yang telah ada pada diri. Merubah nikmat itu sendiri. Fayughayyiru ta'atallahi bima'siyatihi. Dia tukar, dia gantikan taat kepada Allah itu dengan kemaksiatan. Biasanya dia selalu ingat, mungkin murojaah hafalan ayatnya atau pelajarannya. Tidak ada lagi kesempatan, disibukkan dengan pikiran lain. Entah itu menghayal ataupun memikirkan yang buruk. Alhamdulillah masih cuma pusing, masih cuma merasakan sumpek hatinya, gelisah. Belum dikunci hati itu, baru diper lemah, agak malas. Fayughayyiru syukrahu bi kufri. Dia rubah syukur kepada Allah itu dengan mengkufurinya. Nah, tidak dia gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk semakin taat kepada Allah, kesempatan yang diberikan Allah, kekuatan, kesehatan yang diberikan oleh Allah, masa muda yang diberikan oleh Allah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah, itu tidak dia gunakan untuk taat kepada Allah. Wa asbaba ridahu bi asbabi sukhtih. Dia rubah, dia mengubah sebab-sebab yang mendatangkan ridha Allah, dia lemparkan, dia buang, dan dia ambil sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah. Fa idza ghayyara ghayyara alaihi. Ketika dia merubah, maka Allah rubah atas dirinya. Awalnya itu berangkat dari dalam dirinya muncul. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu mendzalimi hamba-hambanya. Falamma zaghu, ada kecenderungan, maka Allah selesaikan sekalian. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada apa yang dia pilih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra' di bawah. Fa in ghayyara al-ma'siyata bi tha'ah. Ketika dia mau merubah, menukar kemaksiatan itu, dia buang dengan menggantikannya dengan ketaatan. Maka ghayyara Allahu 'alaihi al-'uqubah bil 'afiyah. Allah tukar pula, Allah ubah pula hukuman menjadi keselamatan, kesehatan. Kesempitan, buntu pikirannya, menjadi jernih kembali, menjadi cerah kembali, menjadi tenang kembali. Tidak ada lagi kecemasan dia, kesedihan dia, tidak ada lagi kegundahan dia, keresahan dia, bahkan sumpek. Tidak ada lagi dalam hatinya marah, tertekan, hilang. Wadzul bil izz, kehinaan Allah tukar, Allah gantikan dengan kemuliaan. Dia merasa rendah, merasa hina, merasa kalah. Dengan dia merubah, dia tinggalkan kemaksiatan, bertobat kepada Allah, Allah gantikan dengan keadaan yang mulia. Wa qala ta'ala lahum waqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahum min amrillah. Min syaitnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, apa-apa yang ada pada suatu kaum, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Wa idza marad aradallahu biqaumin su'an fala maradalah. Kalau Allah menginginkan kejelekan pada suatu kaum, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat mengelak. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada wali yang melindungi mereka dari Allah. Tidak ada pelindung untuk mereka selain Allah. Nah. Hada bihada. Ketika dia merubah nikmat sehat, artinya tidak dia syukuri nikmat itu, tidak dia gunakan dengan ketaatan, penyakit akhirnya. Badannya yang besar, gemuk, tegap, itu tidak ada manfaat. Lamban dalam ketaatan kepada Allah, akhirnya isinya penyakit. Nah. Ya. Qala wa fi ba'dil athar al-ilahiyah, di dalam sebagian asar ilahiyah, riwayat-riwayat dari kitab-kitab terdahulu biasanya, anir rabbi tabaraka wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, annahu qal, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, la yakunu abdun min abidi ala ma uhib, tidak adalah seorang hamba di antara hamba-hambaku itu berada di atas apa yang aku sukai. Thumma yantaqilu anhu ila ma akrah, kemudian dia berpindah dari apa yang aku sukai kepada apa yang tidak aku sukai. Illan taqaltu lahum mimma yuhibbu ila ma yakrah, maka aku pindahkan pula untuk dia dari apa-apa yang dia sukai kepada apa-apa yang dia tidak sukai. Ini sering kita alami. Saatnya mungkin paginya sedang merasa mungkin berbahagia, gembira. Tahu-tahu siang harinya, sore harinya sumpek. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan muncul. Coba kita lihat apa yang masuk ke dalam hati kita sesaat tadi sehingga kok seperti ini jadinya. Mungkin ada dosa yang masuk kita lakukan dalam hati kita, dalam batin kita, ataupun kita dilakukan oleh anggota tubuh. Sehingga berakibat munculnya apa yang tidak menyenangkan. Nah. Walayakunu abdun min abidi ala ma akrah, fayantakilu anhu ila ma uhib, illa antakaltu lahum mimma yakrah ila ma yuhib. Dan tidaklah seorang hamba di antara hamba-hambaku itu berada di atas sesuatu yang tidak aku sukai. Kemudian dia berpindah keluar dari tempat yang tidak aku sukai itu kepada apa yang aku sukai. Melainkan aku pindahkan pula untuk dia dari hal-hal yang tidak dia sukai kepada hal-hal yang dia sukai. Berganti keresahannya menjadi ketenangan, kesedihannya menjadi keceriaan. Buntu pikirannya, sumpek, akhirnya dia dapatkan jalan keluar. Ketika dia datang kepada Allah. Ini tajribah. Beliau melihat kalau misalnya kita mau jujur, banyak hal yang kita alami seperti ini. Ya. Ya. Waqad ahsana al-qa'il, alangkah tepat orang yang mengatakan idza kunta fi nikmatin far'ah. Kalau engkau berada di satu dalam satu kenikmatan, jagalah nikmat itu. Fa innad dhunuba tuzilun ni'am. Karena sungguh dosa-dosa itu menghilangkan kenikmatan. Wa khutha bi ta'ati rabbil ibadi. Kuburkan dosa itu dengan ketaatan kepada Rabbul Ibad, pada Allah. Farabbul Ibadi sari'un niqam. Karena Rabbul Ibad itu sangat cepat hukumannya, sangat cepat petakannya, adabnya. Wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta. Jauhi olehmu, hati-hati dari kezaliman itu sebanyak betapapun kamu mampu. Artinya sedapat-dapatnya kamu berusaha untuk jauh meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim. Fadzulmul ibadi syadidul waham. Karena kezaliman menzalimi orang lain itu sangat besar kejelekannya. Wasafir biqalbika bainal wara. Berjalanlah engkau, kelilinglah engkau di tengah-tengah manusia dengan hatimu. Litabsura athara man qad zalam, supaya engkau melihat buah akibat orang-orang yang berbuat zalim. Fatilka masakinuhum ba'dahum, lihat rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka sepeninggal mereka. Shuhudun alaihim wala tattahim, menjadi saksi atas mereka dan jangan kau curigai. Atau salah mikir, jangan salah paham. Wa ma kana syai'un 'alaihim adar, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi mereka, merugikan mereka, minadh dhulmi, dibandingkan kezaliman. Wa huwa alladhi qad qasam, itulah yang telah menghancurkan dan mematahkan punggung-punggung mereka. Wa kam tarakum min jinanin wa min qusurin wa ukhra 'alaihim utum, betapa banyak sudah di mereka tinggalkan kebun-kebun, istana-istana dan yang lain yang di atas mereka itu utum, atap-atap mereka telah hancur, runtuh, roboh. Salau bil jahimi wafatan na'im, mereka masuk ke dalam neraka jahim dan hilang dari mereka kenikmatan. Wa kana alladziina lahum kal khulum, dan apa yang dahulu mereka dapatkan tidak lain seperti mimpi. Apa yang mereka rasakan dahulu itu hanyalah mimpi. Ala. Nah. Teliti dulu setiap musibah yang kita dapatkan, barangkali ada dosa yang kita lakukan. Ya. Kalau sudah istighfar, taubat kepada Allah, tanpa cari obat pun sembuh. Diringankan oleh Allah, paling tidak penyakit misalnya akan Allah arahkan kemana mencari obatnya dan dimudahkan oleh Allah untuk sembuh. Qala al-ma'asi tulqi ru'ba wal khaufa fil qulub. Kemaksiatan itu melemparkan rasa takut, ru'ba dan khauf ke dalam hati. Wa min uqubatiha ma yulqihi Allah Subhanahu wa ta'ala min ar-ru'bi wal khauf fi qalbil 'asi. Termasuk hukuman dosa itu adalah yaitu apa yang Allah lemparkan ke dalam hati orang-orang yang bermaksiat, yaitu ar-ru'b wal khauf, rasa gentar dan takut. Fala tarahu illa khaifan mar'uban, maka engkau tidak akan melihat dia kecuali dalam keadaan takut dan mar'ub, seperti orang paranoid. Iya, orang paranoid itu kalau udah melihat orang berseragam, kalau dia biasanya narkoba, itu sudah dikiranya adalah polisi yang datang mau nangkap dia. Gambarannya seperti itu. Nah, hatta di rumah gordennya bergerak, itu sudah dikiranya ada polisi yang mau ngejar dia, nangkap dia. Selalu begitu. Fa inna ta'ata hisnullahil a'zam. Karena sungguh taat kepada Allah itu adalah benteng. Benteng Allah yang paling besar yang melindungi, membuat orang itu merasa aman. Man dakhalahu kana minal aminin min uqubati dunya wal akhirah. Siapa yang masuki benteng tersebut, dia termasuk orang-orang yang aman. Dia menjadi orang-orang yang aman dari hukuman dunia dan akhirat. Selamat dia dari tangkapan polisi, dari hukum-hukum yang ta'zir, hukuman-hukuman had, atau apalagi apa, celaan. Itu hukuman-hukuman dunia, apalagi akhirat. Mereka lah yang dikatakan oleh Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, syirik akbar ataupun asghar, dengan kezaliman apapun, mereka lah yang mendapatkan rasa aman dan mereka yang mendapatkan petunjuk. Mereka yang taat kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka kanu yattaqun, senantiasa dalam keadaan bertakwa kepada Allah, selalu dalam keadaan taat, perintah jalankannya, larangan dia tinggalkan. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang aman dari hukuman dunia, lebih-lebih di akhirat. Wa man kharaja anhu ahatat bihil makhawif min kulli janib. Siapa yang keluar dari ketaatan tersebut, maka makhawif, hal-hal yang menakutkan mengepung dia dari semua sisi. Nah, minimalnya dia takut orang lain tahu dosa dia. Itu sudah buah. Dia khawatir orang tahu aibnya, dosa yang dilakukannya. Nah, kalau dia sudah bertobat, dia pun khawatir apa? Dia khawatir Allah tidak menerima tobatnya dan menghukum dia. Ya, orang yang bertobat itu tetap dalam keadaan dia khawatir terhadap dosa-dosanya. Khawatir Allah tidak menerima tobatnya. Apalagi yang tidak bertobat. Dosa itu membuat dia dikelilingi oleh rasa takut. Hatta melihat bayangan sendiri, dia pun ketakutan. Dengar suara menggelegar sedikit, dia pun sudah menggigil ketakutan. Faman ata'a Allaha inqalabatil maqawi fi haqqihi amanan. Maka siapa yang taat kepada Allah, berbalik makhawif-makhawif itu tadi menjadi aman, menjadi keamanan baginya. Orang yang paling taat kepada Allah adalah orang yang paling berani. Orang yang paling berani. Karena dia sudah mampu untuk menundukkan jiwanya, nafsunya untuk taat kepada Allah. Membantu dia juga untuk taat kepada Allah, sehingga lawan yang berada di luar dia itu tidak lagi dia takuti. Ketika dia taat kepada Allah, dibalikkan oleh Allah apapun yang dia tadi yang merasa takut, itu dia aman, merasa tenang. Wa man asahu inqalabat ma'aminuhu makhawif. Siapa yang durhaka kepada Allah, berbalik amannya itu tadi menjadi rasa takut. Fala tajidul asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina jinahai ta'ir. Maka tidak anda dapati orang yang bermaksiat itu melainkan hatinya itu berada di antara dua sayap burung. In harakatir rih albab, qala ja'at talab. Ketika angin menggerakkan pintu, berderit pintu rumahnya, dia sudah ketakutan. Ini ada orang yang mengejar. Wa in sami'a wasa qadamin khafa an yakuna nadhiran bil atab. Ketika mendengar langkah kaki, dia takut jangan-jangan ada orang pemberi peringatan yang mencela. Ini ada orang yang menegur, mengejek. Yasabu anna kulla sayhatin alaihi. Dia mengira setiap suara keras itu ditujukan kepada dia. Wa kullu makruhin qasidan ilaihi. Setiap perkara yang tidak disenangi itu ditujukan kepada dia. Ini orang yang bersalah, orang yang berbuat maksiat. Nah. Faman khafallaha, tapi siapa yang takut kepada Allah, amanahu min kulli syai. Allah jadikan dia aman dari apapun. Wa man lam yakhafillaha akhafahu min kulli syai. Siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah jadikan dia takut kepada segala sesuatu. Dibalik oleh Allah. Sampai bayangannya sendiri pun dia takut. Tapi ketika dia berhasil untuk takut kepada Allah, dengan bukti yang dia mampu untuk meninggalkan maksiat walaupun dalam keadaan sendirian, semua yang mungkin orang lain takut, dia tidak merasa takut. Bidza, dengan inilah qadallahu bainal khalqi mudkhuliqu. Allah menetapkan di antara makhluk-makhluknya sejak dia menciptakan mereka. Annal makhawif wal ajram fi qaran. Bahwa al-makhawif, rasa takut, dan ajram, jaraim, perbuatan-perbuatan jahat, itu selalu dalam keadaan beriringan. Nah, minimalnya takut ketahuan lihat mereka yang merampok, yang mencuri, yang membunuh, yang berbuat keji, zina. Nah, tidak merasa aman. Qala. Sini beliau kasih judul Al-Ma'asi Tuqi'u Fil Wahsyah. Kemaksiatan itu menjerumuskan pelakunya ke dalam wahsyah, keterasingan. Merasa terasing, terkucil, jauh, kesepian. Dalam keadaan kesepian ini bukan nyaman, kesepian dalam keadaan punya takut. Wa min uqubatiha annaha tuqi'u wahsyatal 'azimata fil qalbi. Di antara hukuman dosa itu dia menjatuhkan rasa wahsyah yang sangat besar dalam hati. Fayajidul mudnibu nafsahu mustawhishan. Orang yang berbuat dosa itu akan melihat dirinya dalam keadaan sepi, asing. Waqa'nam kad waqa'atil wahsyatu bainahu wa baina rabbih. Terjadi wahsyah asing antara dia dan Allah. Dia merasa jauh dari Allah. Kok tidak bisa nyambung ini sholatnya kepada Allah. Tidak merasakan enaknya dia membaca Al-Quran. Wabainal khalqi wabainan nafsi. Antara dia dan manusia lain. Orang lain. Terasing. Ya. Merasa tidak bertemu. Wa kullama kathurati dzunub ishtaddatil wahsyah. Semakin banyak dosa, semakin jauh, semakin besar, semakin kuat keterasingan itu. Wa amarul aish. Wa amarul aishi aishul mustawhishin. Sepahit-pahitnya kehidupan adalah kehidupan orang-orang yang mereka itu dalam keadaan terasing. Al-khaifin, lagi merasa takut. Nah, takut dikejar, takut dituntut, takut ditagih, takut ditangkap, takut ketahuan, takut dicela. Nah, wa atyabul aish, aishul mustahnisin. Sebaik-baik nikmat, senikmat-nikmatnya orang hidup itu kehidupan adalah kehidupan orang-orang yang mereka itu mustahnisin. ramah, rukun, bergabung dengan yang lainnya, berkumpul. Falau nadara al-aqil wa wazana ladzatil ma'siyati wa ma tuqi'uhu minal khawfi wal wahsyah la'alima su'a halihi. Kalau orang yang berakal itu menimbang antara, dan dia melihat, memperhatikan antara kelezatan maksiat, nikmatnya dosa yang dia lakukan, dan khauf serta wahsyah yang timbul akibat dia dicerumuskan oleh dosa itu ke dalamnya, maka dia tentu dapat merasakan betapa buruknya keadaan dirinya. Nah, tidaknya nyaman hidupnya, tidak tenang. Wa azima ghabanihi, dan betapa besar kerugian, kebangkrutan yang dia peroleh. Izba'a unsa ta'ah, karena dia telah menjual, melepaskan dekatnya, ramahnya ketaatan. Wa amnaha wa halawataha, rasa aman ketaatan itu dan manisnya ketaatan itu dia jual untuk membeli biwahsyatil ma'siyah, kesepian, kesengsaraan, keterasingan maksiat. Wa ma tujibuhu minal khawfi wad darar adda'ilahu, dan hal-hal yang diakibatkannya itu rasa takut dan kemudaratan-kemudaratan yang menjadi faktor pendorong, atau hal-hal yang mendorong dia untuk merasakan ketakutan tersebut, keterasingan itu. Nah, kamakil, seperti yang dikatakan oleh penyair, fa'in kunta qad au hasadka dunubu fada'ha idha syi'ta wasta'nis. Kalau engkau mau sudah merasakan ya dibuat sepi, dibuat terasing oleh dosa, maka tinggalkanlah dosa tersebut. Apa yang menyebabkan Anda terjauh, terkucil dari majelis, tidak ingin bergabung dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang taat kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah. Nah, padahal idza syi'ta wasta'nis, kalau engkau mau, dan istanis, ya kalau kau mau juga, ya silakan teruskan. Merasa dekat dengan dosa itu. Wasirul masalah anna ta'ata tujibul qurba minar rabbi subhanah. Rahasianya, kenapa orang yang berdosa itu merasakan terasing, jauh? Karena taat itu mengharuskan dekatnya seorang yang taat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullama ishtaddal qurbu qawiyal unsu. Semakin besar, semakin kuat kedekatan itu, semakin kuat pula merasa ramah, kedekatan, kebersamaan dengan yang didekati. Wal ma'siyatu tujibul bu'da minar rabbi. Sedangkan maksiat sebaliknya, membuat jauh seseorang dari Allah. Wa kullama zadal bu'du qawiyatil wahsyah. Semakin jauh, maka semakin kuat pula rasa keterasingan. Seperti, bayangkan seperti seekor ikan yang jauh dari air. Nah, yang masih mengharapkan untuk hidup, ya. Nah, memelas sedih, kenapa kok bisa terlempar jauh dari air. Nah, walihada yajidul abdu wasyatan bainahu wa baina aduwihi lil bu'dil ladzi bainahuma. Oleh karena itu pula seorang hamba akan merasakan wahsyah, jauh, kesepian, keterasingan. Nah, tidak adanya kedekatan antara dia dan musuhnya karena jauhnya antara mereka. Wa in kana mulabisan lahu, walaupun menempel bersama dia. Qariban minhu, sangat dekat dengannya. Ya qarinnya, syaitannya. Wa yajidu unsan qawiyan bainahu wa baina man yuhib. Dia dapatkan kedekatan yang kuat antara dia dan orang yang dia cintai. Wa in kana ba'idan anhu, walaupun itu jauh dari dia. Ini gambaran yang sangat jelas juga. Nah, dekat bersama dia di satu tempat, bahkan mungkin satu daerah, satu wilayah, tapi bermusuhan, itu rasanya jauh sekali dibandingkan dengan orang yang dia cintai. Walaupun jauh di seberang lautan, dia merasa dekat dengannya. Merasakan ini? Seperti itulah perasaan antara dosa dengan kita dengan dosa, kita dengan ketaatan. Qala wal wahsyatu sababuha al hijab. Keterasingan itu sebabnya adalah adanya hijab, dinding, penghalang. Wa kullama ghalubal hijab zadatil wahsyah. Semakin tebal hijab, semakin tebal dinding, semakin bertambah pula keterasingan. Nah. Fal ghaflatu tujibul wahsyah. Al ghaflah tujibul wahsyah. Ghaflah itu sudah menyebabkan wahsyah. Orang yang lalai dari Allah itu sudah menyebabkan dia wahsyah. Rasa, pikirkanlah, bayangkan perasaan ketika antum dengan punya orang yang tidak disukai. Nah, walaupun berdekatan, itu tidak merasa nyaman. Nah, tidak merasa nyaman walaupun bertemu. Dan bandingkan dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sukai, walaupun sedang berada jauh di tempat lain, ada rindu kita kepada dia, kita teringat pada dia, kita merasa aman, enak dengan dia. Ghaflah itu menyebabkan seorang itu rasa wahsyah. Ghaflah, kalau kalian lalai berzikir, lalai ingat kepada Allah. Wa asyaddu minha wahsyatul ma'siyah. Lebih parah dari ghaflah adalah wahsyah maksiat. Wahsyah yang diakibatkan oleh maksiat. Padahal ghaflah ini juga termasuk perkara yang dilarang. Ghaflah itu termasuk perkara yang dilarang oleh Allah. Wa la takun minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Nah, bagaimana dengan maksiat yang lebih besar? Kalau yang ghaflah itu saja sudah menimbulkan wahsyah. Wa asyaddu minha wahsyatu syirki wal kufri. Lebih berat lagi adalah wahsyatu syirk. Pengerian, kesepian, keterasingan akibat syirik dan kekafiran. Kemana dia mau melabuhkan hatinya? Meminta, mendua pikirannya. Wala tajidu ahadan mulabisan syai'an minan dhalika illa wa ya'luhu minal wahsyah bihasabi ma labasahu minhu. Dan tidaklah seseorang kamu dapati seseorang yang dia menggunakan atau menempeli sebagian dari ini, artinya melakukan atau ada melekat pada diri dia sebagian dari hal-hal tersebut, melainkan ya'luhu minal wahsyah, dia diatasi, hanya dikuasai oleh wahsyah sebanding dengan dosa dan kemaksiatan yang dia mulabisan lahu, yang dia lekat dengannya. Fata'lul wahsyatu wajahahu. Rasa wahsyah itu mencuat, terlihat pada wajahnya. Wa qalbahu, juga menyelimuti hatinya. Fayastawhisu wa yustawhasu minhu. Dalam hatinya dia sudah merasa kesepian. Dari wajahnya orang pun merasa terjauh dari dia. Dia dijauhi oleh orang. Wal'iyadzubillah. Ini dua hal yang harus kita. Nah, masing-masing cobalah membayang-bayangkan ketika kita dulu mungkin merasa ketika kita belum kenal dakwah. Zaman-zaman kita dalam keadaan liar, dalam keadaan kita tidak kenal dengan Allah. Sholat kita masih sholat, puasa, zakat, sedekah. Nah, mungkin mengaji juga, tapi tidak ada perasaan kita menjadi merasakan nikmatnya. bahkan masih juga melakukan kemaksiatan dan merasa biasa. Bayang-bayangkan keadaan-keadaan tersebut dan bandingkan setelah kita mengenal Allah, dibimbing oleh Allah. Nah, di saat-saat seperti itu kemudian kita sempat juga mungkin merasakan lagi. Nah, kelalaian di masa lalu, bandingkanlah. Betapa tidak menyenangkannya. Tapi ini seperti disebutkan oleh beliau juga, tapi itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang hatinya masih hidup. Wa ma lil mayyiti bi jurhin ilam. Yang sudah mati tidak akan mungkin merasakan sepi. Nah, ketika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, itu tidak ada merasa kesepian dan tidak merasa terasing, jauh dari Allah, tidak. Apalagi yang terbunyi terjerumus dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, dia justru merasa sedang taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Waliyatu billah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.